sumpah dan nazar. Lanjut. Sumpah dan nazar. Sumpah adalah mentahkan. Mentahkikan, mewujudkan, lingkari. Mewujudkan. Sesuatu menguatkannya dengan menyebut nama Allah yang tertentu. Tulis di situ. Wallahi, tallahi, billahi. Tiga. Wallahi, tallahi, billahi. Adapun sumpah dengan menyebut selain dari nama Allah atau sifat-sifatnya seperti sumpah dengan makhluk tidak sah. Bersumpah aku. Demi apa? Demi cinta. Tuih. Berarti tidak wajib ditepati dan tak wajib kafarat. Tak wajib bayar denda. Begitu juga sumpah yang tak sengaja. Umpamanya terlanjur lidahnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi kamu dihukum disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Rasul bersabda, wallahi la'akhzuanna Quraisyan. Wallahi demi Allah, aku akan memerangi Quraisy. Wallahi demi Allah, tiga kali. Sifat orang yang sah sumpahnya. Satu. Satu, mukallaf. Berakal dan telah balik. Sumpah anak kecil dan orang gila tidak sah. Anak kecil orang gila tak sah bersumpah. Dua. Dua, kemauan sendiri. Orang yang dipaksa tak sah sumpahnya. Tiga. Sengaja. Sengaja. Orang yang terlanjur lidah tak sah sumpahnya. Pelanggaran sumpah. Apabila seseorang bersumpah, kemudian dilanggarnya sumpahnya itu, maka dia wajib membayar kafarat denda pengampun kesalahan. Tentang kafarat ini, dia boleh memilih salah satu di antara tiga perkara. A. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang sah buat fitrah. Tiap-tiap seorang, 1/4 takaran fitrah. Kira-kira 3/4 liter. B. B. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi. C. Memerdekakan hamba sahaya. Tak ada zaman sekarang. Buat dalam lingkaran. Tak ada. Jika ia tak mampu membayar salah satu dari ketiganya, dia boleh berpuasa. Biasanya orang memilih puasa. Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, kemudian dia suruh orang lain melakukannya, dia bersumpah tidak melanggar sumpah. Umpamanya dia berkata, demi Allah saya tidak akan menulis hari ini. Demi Allah aku tak akan menulis hari ini. Pas ngajar, dia mesti nulis. Disuruhnya muridnya nulis. Kau maju ke depan, tolong kau tulis. Apakah dia dianggap melanggar sumpah? Tidak. Kemudian disuruhnya orang lain menulis untuk keperluannya. Tidak berarti dia melanggar sumpah. Maka dia tak wajib membayar kafar. Begitu juga orang yang bersumpah tidak akan mengerjakan dua macam pekerjaan. Kemudian dikerjakannya salah satu dari keduanya. Demi Allah, aku hari ini tidak akan berjalan dan tidak akan berlari. Tiba-tiba dia berjalan, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Karena sumpahnya di situ dua, berjalan dan berlari. Seseorang yang melanggar sumpah karena lupa tidak juga berarti melanggar sumpah. Orang yang bersumpah akan menyedekahkan hartanya, ia harus memilih antara bersedekah atau membayar kafarat. Nazar. Nazar. Nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syarak. Sesudah dinazarkan, maka yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Man nazara ay yu'siyallah fala yu'sihi. Siapa yang bernazar mau buat dosa, jangan lakukan. Aku bernazar, kalau aku berhasil nanti aku mabuk sabu-sabu seminggu. Apakah wajib dilaksanakannya? Nazar yang membuat maksiat tidak. Aku bernazar, kalau aku berhasil nanti ku buka jilbab ini, rambutku ku keriting halus sampai kutu-kutu nyasar. Apakah wajib ditunaikannya? Ya. Karena maksiat. Nazar ada dua macam. Satu. Satu, menjanjikan ibadah apabila dia mendapat nikmat keuntungan atau karena terhindar dari bahaya. Umpamanya dia berkata, kalau saya punya anak, saya akan puasa 5 hari. Kalau Allah menyembuhkan penyakit saya ini, saya akan sholat tengah malam 6 kali. Maka apabila dia memperoleh anak atau sembuh dari sakitnya, wajib dia puasa 5 hari atau sholat 6 kali. Dua, mewajibkan ibadah dengan tidak ada sebabnya. Misalnya dia berkata, tak ada angin, tak ada hujan, aku mau puasa bulan ini 3 hari. Aku mau sholat 2 rakaat. Nazar yang kedua ini menurut sebagian ulama wajib dikerjakan sebagaimana hukum nazar yang pertama. Pendapat ini yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Beralasan dengan hadis yang disebutkan di atas, sebagian ulama berpendapat tidak sah berarti tidak wajib ditepati. Kita pakai pendapat mazhab Syafi'i. Sah dan wajib ditepati. Bernazar akan berbuat maksiat tidak sah. Umpamanya bernazar mau minum arak, tidak sah. Arak itu apa, ustazah? Arak itu adalah cairan benda yang memabukkan, menghilangkan akal sehat. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia. Siapa yang bernazar akan mengerjakan maksiat. Ini hadisnya salah. Coret. Coret. Man nazara ayyuti. Coret. Yang betul hadisnya man nazara. Tebak. Hadis yang ini. Tengok. Hadis yang ini semestinya ke sini. Hadis yang ini semestinya ke sini. Buat di situ. Buat begini. Ha. Lain terjemahnya. Manusia yang menulis buku ini, maka dia pun silap dan salah. Hadis yang mestinya di atas, siapa yang bernazar mentaati Allah, itu hadisnya bawah. Man nazara an yuti Allah. Siapa yang bernazar buat maksiat, yang atas, itu mestinya ke bawah. Paham? Paham. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, wajib laksanakan. Siapa yang bernazar untuk membuat dosa, batal nazar. Tak mesti dilaksanakan. Itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.